Nama yang pasti tercipta kini dirempes sana yang beranjak menepi. Ku pandang telah berlalu seolah terlintas bagai impian geni yang mengawali kisah legenda kehidupannya. Tak terbiasa berucap kata terlalu jelita, berwasa kembali hanya merenung kalbu berkabung menyesali diri bagai impian sunyi yang mengawali kisah legenda kehidupannya. Apa yang terjadi? Bayangkan nanti senangkan berganti kini. Sampai sadari yang dunia terbukti. Kita legenda kehidupannya.